100 staf jika sudah terlanjur menikah melalui jalur pacaran, ya, jalur, melalui jalur jalur pacaran. Padahal sudah jelas. Naam ya, berkaitan dengan pacaran. Apa sih pacaran itu cuma? Kayaknya gak perlu didefinisikan pacaran itu. Orang kenal sama perempuan di jalan, kenalan, salaman, setelah itu duduk bareng, lalu jalan-jalan, lalu masuk hotel, lalu nanti ngelamar, menikah. Itu termasuk dimurkain oleh Allah SWT. Nyentuh perempuan yang bukan mahramnya, boleh apa gak boleh? Gak boleh jemaah. Anaknya orang nih. Jangan sembarang-sembarang kau sentuh. Memandang wanita yang bukan mahramnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman hendaklah dia menundukkan pandangan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika berbaiat dengan wanita-wanita, beliau tidak membaiat dengan tangan beliau. Kalau lelaki-laki itu datang masuk Islam, berjanji sama Nabi, salaman Nabi sama mereka. Karena lelaki, tapi kalau perempuan Nabi enggak. Sekarang di Indonesia ini salaman, cipiki-cipika. Na'udzubillah min dzalik, acara di televisi tidak tahu. Saya kapan pernah melihat acara itu? Ada ketemu fans. Artis laki ketemu sama fan perempuan. Itu fan perempuannya dipegang, dipeluk. Na'udzubillah. Muslim. Kalau kafir, fadl, gak apa-apa. Kau tuh orang Islam, kau harus tahu hukum sebagai seorang Muslim. Kau tuh hamba Allah, budaknya Allah. Maka kalau tadi sudah kadung pacaran dan kemudian menikah, ya banyak-banyak istighfar atas dosa yang pernah dia lakukan. Dan orang tua harus carikan menantu yang baik, ya. Harus carikan suami yang baik buat anaknya supaya anaknya hidup berbahagia kelaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.